kata Rasulullah SAW, aslim summa qatil, masuk Islamlah kamu, bertauhidlah kamu terlebih dahulu, summa qatil, kemudian berperanglah. Fa aslama fa qatala fa qutila, kemudian orang tersebut masuk Islam, kemudian dia berperang, kemudian dia terbunuh. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang tersebut beramal sedikit dan mendapatkan pahalanya yang banyak. Dua hadis ini menjelaskan tentang urutan amal di dalam Islam. Selalu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, sebelum menyebutkan amal sholih, sebelumnya disebutkan beriman. Innalladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Itu banyak dalam ayat Al-Quran. Iman maksudnya tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amal sholih. Di dalam hadis yang tadi, dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyul amal afdal, amalan apa yang paling utama? Kata beliau, imanun billahi wa jihadun fi sabilillah, iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Ketika ditanya oleh seorang yang masih musyrik, apakah saya masuk Islam dulu atau saya langsung berperang saja? Kata Rasul, masuk Islam dulu, bertawakal dulu kamu, dan kemudian kamu berperang. Kemudian orang tersebut masuk Islam, kemudian berperang. Artinya apa? Dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, wah yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang ingin mendapatkan keselamatan dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat kelak adalah, pertama harus merealisasikan tauhid. Jadi hak tauhid itu adalah harus diperhatikan paling utama, harus diutamakan. Karena yang paling pertama dakwah waras adalah tauhid. Dan yang terakhir juga ketika meninggal dunia, yang menyelamatkan seseorang adalah tauhid itu sendiri. Jadi tauhid ketika di awal dan tauhid ketika di akhir. Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, bahwa siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Bukan artinya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi konsekuensi daripada pengucapan tersebut. Itu apa? Barok daripada kemusyrikan dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai orang mengejar sesuatu yang syariat kemudian menanggalkan tauhid. Karena pada dasarnya amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan itu adalah dalam rangka merealisasikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga jihad disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka apa? Menegakkan kalimat tauhid. Dalam hadis sahih Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, "Bu'istu bisayfi baina yaday as-sa'ah hatta yu'badu Allah wahdahu la syarika lah." Saya diutus dengan pedang sebelum hari kiamat. Maksudnya adalah Rasulullah, Rasul terakhir sebelum hari kiamat. Diutus untuk apa? Hatta yu'badu Allah wahdah, sampai Allah diibadahi saja, tidak ada sekutu baginya. Jadi tujuan daripada jihad di jalan Allah adalah merealisasikan tauhid. Jadi tauhid adalah goyah, tujuan jihad adalah sarana. Oleh sebab itu orang harus menjunjung tinggi apa? Tujuan. Jangan sampai orang menelantarkan tujuan, kemudian sibuk dengan sarana atau dengan amal-amal yang lain, lupa kepada yang pokok. Banyak orang, mereka rajin sholat, shaum, tapi mereka tidak merealisasikan tauhid. Itu tidak berguna andai kata orang tersebut meninggal dalam keadaan tidak bertauhid. Karena amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam banyak ayat Al-Quran, bahwa amal saleh diterima, akan dicatat, akan diberikan balasan. Salahnya adalah orangnya mukmin, orangnya adalah orang yang bertauhid. Jadi maksudnya tauhid itu harus ditekankan, dan lawannya adalah kemusyrikan harus kita jauhi. harus kita jauhi dan kita berikan sikap terhadap kemusyrikan dan terhadap orang yang melakukannya. Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab menjelaskan tentang orang-orang yang dikafirkan karena sebab perbuatan syirik akbar. Kata beliau, innama nukafiru man asyraka billahi fi ilahiyatihi ba'dama nubayyin lahu al-hujjah ala butlan asy-syirk wa kadzalika man hassalahu lin-nasi wa aqama as-subha al-batila ba'da ibahatihi wa kadzalika man qama bisayyidihi duna hadhihi al-masahid kulliha. Yang kami kafirkan dengan sebab perbuatan syirik itu apa? Empat macam orang. Pertama, orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya setelah jelas baginya hujjah. Karena kalau orang melakukan perbuatan syirik sebelum adanya hujjah, dia hanya orang musyrik. Tapi kalau sudah ada hujjah, dia adalah musyrik lagi kafir. Itu yang dikafirkan dengan sebab perbuatan syirik. Ayatnya sangat banyak juga dalam Al-Quran yang sudah saya sampaikan di sini, di antaranya wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa menyeru di samping Allah ilah yang lain yang tidak ada bukti dalil terhadapnya, maka penghisabannya hanyalah di sisi Allah, sesungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang kafir tersebut. Ini kaitan dengan orang yang melakukannya. Kemudian wa kadzalika man hasanahu linnas, orang yang memperindah perbuatan syirik ini sehingga menjadi seolah-olah bagus, indah di tengah masyarakat. Orang yang memperindah perbuatan-perbuatan syirik, menyebut perbuatan minta-minta pekuburan yang dikeramatkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, kepada para orang yang dianggap wali sebagai bentuk penghormatan, penghargaan terhadap para wali. Orang yang mencelanya, yang mengingkari perbuatan mereka, perbuatan permintaan kepada yang sudah dikubur, dianggap tidak menghormati para wali. Itu apa? Memperindah perbuatan syirik tersebut. Seperti orang yang memperindah hukum-hukum buatan, diperindah di hadapan manusia, demokrasi, dengan diperindah namanya, sebutannya, dengan slogan-slogan yang membuat manusia tertipu. Nah, orang semacam ini orang yang memperindah perbuatan syirik supaya diterima oleh umat manusia. Ini termasuk orang kafir juga. Dari para cendekiawan, cendekiawan yang memperindah perbuatan syirik. Begitu juga yang ketiga adalah orang-orang yang atau aqama syubah al-batila ta'ala ya bahati, orang yang menegakkan syubhat-syubhat yang batil untuk melegalkan perbuatan syirik. Orang sengaja mencari-cari dari alasan-alasan syubhat-syubhat untuk melegalkan syirik kuburan. Seperti ulama-ulama kaum musyrikin yang sengaja menulis tulisan, kitab, buku yang isinya apa? Menyebutkan dalih-dalih atas bolehnya minta-minta kepada orang yang sudah mati. Begitu juga ulama-ulama kaum musyrikin yang menuturkan subhat-subhat, ayat-ayat, dalil-dalil, kejadian-kejadian yang dipelintir maknanya, maknanya dipelintir untuk melegalkan demokrasi, untuk melegalkan masuk dalam parlemen syirik. Kadang dengan menyebut dengan syura, kemudian menuturkan dalil tentang anjuran syura. Kemudian juga kadang dengan menyebutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan seterusnya. Itu orang-orang yang menegakkan subhat-subhat yang batil untuk melegalkan perbuatan syirik. Nah, orang semacam ini juga dikafirkan dengan sebab perbuatannya. Dan orang semacam ini disebut dengan ulama kaum musyrikin. Kaum musyrikin juga memiliki ulama. Makanya Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Mu'min menjelaskan tentang orang-orang musyrik yang ilmunya banyak. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat sarihu bima indahum minal ilmi. Tatkala datang kepada mereka rasul-rasul, mereka dengan bawa bukti-bukti yang nyata yang jelas, mereka merasa bangga diri dengan ilmu yang mereka miliki. Maka Syekh Muhammad Ibn Al-Wahab menjelaskan bahwa orang-orang musyrik juga memiliki ilmu. Di antara mereka ada juga ulama. Ulama-ulama yang melegalkan kemusyrikan mereka. Tapi orang awam dari kalangan orang-orang yang bertauhid, jika dia memiliki silah, senjata, itu dalil, mampu mengalahkan 1000 ulama kaum musyrikin. Kata beliau, wal'ami minal muwahidin yaglibul alfa min ulama il musyrikin bila kana lahu silah. Orang awam, seorang awam dari kalangan orang-orang yang bertauhid mampu mengalahkan 1000 dari kalangan ulama kaum musyrikin dengan syarat apa? Dia punya silah. Apa silahnya? Adalah hujjah. Sebagaimana hujjah Allah atau ansarullah dengan lisan, Allah berikan kemenangan dengan hujjah. Begitu juga ansarullah dengan sayf, dengan senjata, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangannya. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara kami adalah yang menang. Menang dengan apa? Dengan hujjah, menang juga dengan senjatanya. Tapi syaratnya apa? Kalau orang mukmin yang ingin berhujjah dengan kaum musyrikin, ulama kaum musyrikin harus punya silah. Silahnya adalah dalil. Adapun kalau ingin berperang kecil dengan orang musyrik, dengan orang kafir, dengan tagut, akan menang. Tapi syaratnya punya silah, itu silah betulan. Jadi di sini dua sisi, nusratullah, membela agama Allah adalah nusrah din, bisayf, dan dengan lisan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin-nas. Jadi Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Kitab kepada para rasul. Terus juga Allah menurunkan al-hadis besi yang dalamnya terdapat kekuatan yang dahsyat dan manfaat bagi manusia. Ibnu Taimiyah menjelaskan qiwamuddin bi kitabin yahdi wa sayfin yansur wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tegasnya din ini bi kitabin yahdi, dengan kitab yang memberikan tuntunan, petunjuk, wa sayfin yansur, dan pedang yang melindungi. Kitab Al-Quran tidak bisa berbicara kalau tidak ada yang menjabarkannya, menyampaikannya kepada manusia. Al-Kitab ini adalah cerminnya para ulama-ulama tauhid. Mereka ansarullah dengan apa? Dengan lisan mereka. Al-Hadis, pedang, dia tidak bisa apa-apa. Besi tidak bisa apa-apa. Senjata tidak bisa apa-apa tanpa ada yang memegangnya. Nah, yang memegangnya adalah para mujahidin. Dua sisi ini, Nusratuddin bil hujjah dan dengan istilah, adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dua sisi yang satu sama lain saling membutuhkan kepada yang lainnya, yang tidak halal dan tidak benar dipisahkan. Maka di Islam tidak ada pemisahan antara ulama dengan mujahidin. Mujahidin membutuhkan ulama. Sebagaimana ulama juga membutuhkan mujahidin. Untuk apa? Menerapkan fatwa-fatwa mereka atau untuk merealisasikan apa yang mereka sampaikan berupa ta'alim dini. Jadi qiwamuddin bi kitabin yahdi wa sayfin yansur. Tegasnya dini dengan kitab yang berikan bimbingan para ulama, ulama rabbaniyin, dan wasayfin yansur, para mujahidin yang shadiqun, yang tegak di atas tauhid. Jadi sini adalah yang tadi sebaliknya, orang yang membela kemusyrikan, kalau tadi orang-orang yang membela tauhid, dia adalah termasuk ansaruddin, pilar para pembela din ini. Sebaliknya, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab menjelaskan yang keempat tentang orang yang dikafirkan dengan sebab perbuatan syirik apa? Wa kadzalika man qama bi sayfihi duna hadhihi al-masyahid kulliha. Begitu juga yang kami kafirkan itu adalah orang-orang yang memegang senjatanya dalam rangka melindungi tempat-tempat kemusyrikan. Jadi orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai benteng kemusyrikan, benteng sistem kemusyrikan, itu adalah orang-orang yang dikafirkan dengan sebab perbuatan syiriknya. Itu apa? Tawalli kepada kaum musyrikin. Tawalli kepada kemusyrikan. Yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 76, Alladzina amanu yuqadiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqadiluna fi sabilil tawhid faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir mereka berperang di jalan tawhid. Di sini orang yang berperang berkiprah untuk melindungi tawhid, untuk membela tawhid disebut orang kafir dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab menjelaskan orang yang dikafirkan dengan sebab perbuatan syirik adalah man qama bi sayfihi duna hadhihi al-masyahid kulliha. Orang yang berdiri tegak dengan pedangnya, dengan senjatanya untuk melindungi al-masyahid, kalau kemusyrikannya adalah tempat-tempat yang dikeramatkan, kuburan-kuburan keramat, kalau sekarang adalah sistem yang dijunjung tinggi, itu sistem undang-undang buatan. Nah, orang-orang semacam itu adalah orang yang dikafirkan dengan sebab kemusyrikan. Jadi empat macam orang. Yang pertama pelakunya, yang kedua orang yang memperindah kemusyrikan tersebut, keempat, ketiga orang yang melegalkannya, menegakkan subhat-subhat yang batil untuk melegalkan perbuatan syirik tersebut, dan keempat orang yang melindungi atau menjadi pembela bagi sistem kemusyrikan tersebut. Barakallahu fi wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwa tauhid adalah prioritas utama yang harus diutamakan dan harus dikedepankan, yang harus kita perjuangkan dan harus kita bawa sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menyelamatkan diri Allah Subhanahu wa taala selain tauhid. Amalan apapun tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna diri Allah tanpa didasari dengan tauhid. Orang kalau bertauhid kapanpun dimanapun meninggal di atas tauhid, baik zaman jahiliyah ataupun zaman setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat diri Allah Subhanahu wa taala. Andai kata sekalipun dia melakukan dosa-dosa besar yang memastikan dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka, tapi kalau dia memiliki tauhid, tidak akan dikekalkan di dalam api neraka. Karena dikeluarkan dari api neraka orang yang memiliki keimanan, yang memiliki tauhid. Jadi tauhid menyelamatkan kapanpun, dimanapun. Baik sebelum ada Rasul ataupun setelah ada Rasul. Sebaliknya, kemusyrikan kapanpun dan dimanapun menjerumuskan. Baik sebelum Rasulullah SAW diutus, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Quraisy yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Bani Muntafiq, la amrullah ma'atai ta'alihi min qabrin amirin wala qurasyin min musyrikin faqul arsalan ilaika Muhammad SAW fa'ubashiruka bima yasu'uka tujarru ala wajhika wa tika finna. Demi Allah, kalau kamu melewati kuburan orang musyrik mana saja, baik Banu Amir atau orang Quraisy, katakan kepada penghuni kubur tersebut, saya diutus oleh Muhammad kepada kamu untuk memberikan kabar gembira kepada kamu, kamu digusur terlungkup dalam api neraka. Itu pada orang yang meninggal zaman jahiliyah, sudah diutus Rasulullah tapi meninggal di atas kemusyrikan, disebutkan digusur terlungkup dalam api neraka. Dalam hadis Bukhari juga tentang Amr ibn Luhai al-Khuzai, orang yang pertama kali merubah jin Ibrahim, lalu menjelaskan bahwa dia yajurru am'a'ahu jinnat. Orang tersebut, Amr ibn Luhai al-Khuzai, orang jahil ya dahulu, dia menggusur isi perutnya dalam api neraka. Itu orang-orang jahil ya, yang dalam keadaan syirik. Tapi orang yang bertauhid zaman jahil ya, seperti Amr ibn Zaid ibn Amr ibn Nawfal, Rasul menjelaskan bahwa dia dibangkitkan sebagai satu umat di hari kiamat karena meninggal di atas tauhid. Jadi tauhid menyelamatkan walaupun zaman jahiliyah. Apalagi setelah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah yang disebut dengan al-urwah al-wusta, ikatan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus. Tali yang diurut dari sisi Allah ke dunia ini, siapa yang memegang tali ini itu tauhid, akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridho-Nya. Sebaliknya, kemusyrikan adalah tali yang diulur oleh setan dari neraka jahannam diulur ke dunia ini, siapa yang memegangnya akan ditarik ke dalam api neraka tersebut. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كف أسر المسلمين من أيدي الظالمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.